Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wal haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Muka surat berapa? 25. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, penyakit was-was. Soalan yang ke-12, bagaimanakah hendak melawan atau mengelakkan diri daripada was-was dan membuat dosa. Soalan cara nak kawal daripada was-was ataupun mengelakkan daripada melakukan dosa. Jawapannya, was-was itu daripada syaitan dan kita mesti berusaha menghindarinya. Untuk mengelakkan was-was, kita mestilah mengetahui perkara tersebut dengan tepat dan meyakini dengan sebenar-benarnya. Katanya, was-was ini daripada syaitan. Memang benarlah. Di antara kerja syaitan ini mendatangkan was-was atau ketidakmenentuan di dalam hati anak Adam. Untuk mengelakkan was-was, dia kata kena tahu perkara perkara yang sebenar benda apa waktu. Benda apa? Dan apa yang ada di dalam hati pun banyak banyak benda. Ada kadang-kadang dipanggil niat dalam tiap. Kadang-kadang taradduk, kadang-kadang hadisun nafsi, kadang-kadang khatir, kadang-kadang ilham. Jadi hak mana satu was-was? Supaya betul kita makan ubat diri. Oleh itu kita mesti mendalami hal tersebut dengan jelas hingga ia menjadi keyakinan yang kukuh di hati kita. Misalnya kita ragu dengan salah satu dari sifat Allah, hendaklah kita menyedari yang kena Allah yang Maha Agung. Bila datang keraguan tersebut, ingatkan dia, aku beriman dengan Allah. Sebab dia was-was ni bukan bak semayang. Dia mari tiga kepak, tiga kepak. Semua bidang dia masuk. Tentang ketuhanan, tentang kerosolan, kewajipan-kewajipan lain. Betul ke tak ni Allah ni? Mari. Tuhan ni berkuasa ke tak? Betul ke Tuhan ni tidak berbilang? Maksudnya bila kita dah belajar dah, kita tolak mudah. Aku beriman dengan Allah. Kata gitu dalam hati. Sekiranya timbul juga rasa was-was itu pegang satu keyakinan yang tetap. Misalnya was-was itu pegang satu keyakinan yang tetap. Misalnya was-was itu dikatakan sama ada ia tak sempurna wuduk atau tidak. Berwuduk sekali lagi dengan penuh perhatian dan yakinan dengan apa yang dilakukan. Kadang-kadang dia mari kat wuduk. Dia kata tak rata lagi tu. Kita pun perhati. Tak rata sungguh. Ke main-main saja. Tak rata sungguh, kita ambil wuduk semula. Kadang-kadang ilham. Ilham ni bisikan yang benar. Kita tinggal sebelah tangan umpama ni, kita terus sapu kepala. Dia mari dalam hati, guna tangan kiri tak basuh. Kita basuh sekali lagi tangan kiri. Kadang-kadang dipanggil ilham. Benda betul. Ada apa? Memang betul kita tak basuh. Was-was ni dia main, sentiasa main. Dia kalau ilham tak sama-sama. Dia barang salah. Dia takkan sama-sama. Tak? Sekali-sekala ada tak? Kita ambil wudu, dia mari. Tak rata lagi tangan. Itu lain. Was-was ni dia mari selalu. Bila kita basuh tangan, dia kacau bagian muka pula. Kita sapu kepala, dia kata siku tak kena. Kita basuh kaki, dia kata kepala tak kata. Kita sapa naik dalam semayang, dia kata tumit pula tak kata. Tu boleh kena was-was. Tu gangguan syaitan. Dia buat salah ni takkan sama-sama. Mengikut hukum adatnya, sekali-sekala dia mesti salah. Kita manusia. Jadi kalau sekali-sekala tu benar. Macam orang takbir lah. Allah Allahu Akbar. Mari dalam hati banyak pergi niat semayang raya kot ni, kan semayang karib. Itu lain, kita pun takbir mula. Tapi kalau hari-hari nak, kita kena tu was-was. Bila takbir api molek dah, dia kata tak aru pula, ni tak yin pula, bersebar sangat, mimpi sikit, mimpi dah sangat, mimpi sangat pula, ber tak tutup mulut, min tak tutup mulut, macam-macam. Siapa kat Fatihah, dia kata dekat niat. Siapa kat rokok, dia kata Fatihah. Kita kenal tu, ini was-was. Tujuan nak ganggu saja. Akhirnya kita letih gitu. Dahlah malas mayang tu, ataupun semayang tak ada khusyuk, layang ke dia. Dia sekali-sekala ya, kita tersalah. Sekali-sekala berlaku kesalahan, kerana kita ni manusia. Bila kita semayang, siapa rokaat kepak, imali tiga kepak, waktu ilham tiga kepak, tiga kepak. Ilham nak kabarmu tinggal mu baru tiga baru, mana tayak akhir ni, kita pun tambah serakaat. Tapi kalau hari-hari begitu, tu bukan ilham, tu was-was. Untuk mengelak daripada berbuat dosa pula yang berpunca di kesedaran dan kesedaran hati untuk meninggalkan dosa tersebut, cuma ni kerja hati. Nak berhenti buat dosa, tangan tak mampu, kaki tidak berkuasa, tak boleh. Dan siapa? Hati. Hati. Pasal hati dia, dia menteri besar. Kaki tangan esko, nak dia ikut tidak dilawan. Menteri besar kata wak mari buang musim, buang musim. Tidak dilawan. Dia kata wajah kulit, wajah kulit lah kita kena buat. Dia hati. Bila hati ni kata kena buat benda ni, buat. Tangan ikut Boleh tak? Hati tak bogi, kaki yang nak bilangaknya. Tapi mana boleh? Arahan daripada hati. Dia kuasa veto. Dia pegang kuasa veto. Bila dia nak, semua jadilah. Kalau dia tak mau, tak jadi. Rasa kesedaran takutkan dosa perlu dipupuk dengan taubat dari terlibat dengan perkara-perkara dosa. Sebab tu kita nak suruh rasa tak. Takut, tak senang hati buat dosa. Nak rasa tu dia kena ada ilmu. Dia dengar tentang dosa, orang ngajar cerita buat dosa, kita dengar, baru rasa tak senang hati. Ia mestilah telah mengetahui dan yakin bahawa perkara dosa itu dilarang Allah, mendapat kemurkaan, merasa gerun terhadap neraka, takut diazab dan disiksa di akhir kelak lantaran melakukan perbuatan dosa. Sebab tu ulama-ulama ni buat bab-bab tertentu. Bab seksa kubur, seksa tak semayang, seksa ni, seksa ni. Padahal tak buat apa dah. Dia tahu dah kan, tak payah buat lah. Berimam cukuplah, kita berimam dengan hari akhirat. Padang dah. Tapi dia buat pula kitab ni, bab seksa gini-gini, nak suruh kita baca dan dengar takut. Itu sajalah. Bila takut, barulah senang. Bila neras, sampai masa nak buat dosa, ketakutan tu datang semula. Bila tak ada dengar benda lagu tu, tak ada ketakutan. Lepas tu kita kena ada takut dalam hati. Takut, takwa. Takwa. Kena ada satu store takwa dalam hati. Siapa masa boleh sepat ada kesempatan zina dah, dia mari rasa takut pasal dengar dah itu. Kalau tak dengar kok, jalan terus. Hati pula gelap, tak ada lapu. Semayang tu tak ada, jalan terus. Sebab tu tak ada maknanya orang kaki zina jaga semayang. Tak jaga semayang. Orang yang kaki nombor ekor jaga waktu semayang, tak ada. Dia automatik lah tu. Dia mana meminum tiga botol yang malam ni harap. Dia tak diparuk dengan aku kat biasa, takut tak dam, mabuk. Tak ada, bakal ada semayang lah. Kalau berjudi bakal ada semayang lah. Kalau berzina memang kaki tak semayang. Dia gitu. Ini lapu tu padang sudah tu. Usahakan mendalami ilmu mengenai hukum-hukum hakam Allah dan ilmu mengenai akhirat, dosa dan pahala, azab neraka dan perkara berkaitan dengannya, dengan perkara-perkara tersebut. Sebab tu kena banyak dengan hukum hakam. Kita ni minyak dah agama, tak berani belajar hukum hakam pula. Dia main kira minyak. Dia tak boleh minyak. Kita ni baru mana kelah sekolah. Sekolah rendah, dia tak boleh minat. Dia nak minat ni selepas boleh master. Boleh master dah baru tengah minat. Saya nak buat thesis PhD bagi yang ni. Tu boleh pilih kan? Tak apa. Sekolah rendah, tak boleh pilih. Eh, buat ni kemarin tak mari. Dia kata tak ada macam pelajaran tu. Apa benda ni sains? Saya tak pergi mari. Saya minat sains. Ya. Ha, dah boleh. Cikgu kata buat ni bawa sutir buku. Saya minat matematik eh, cikgu. Saya nak masuk matematik saja. Ha, dah boleh sekolah gitu. Eh, mesti pada peringkat awal ni pokok hakam kena belajar. Nah, jangan main minat-minat gitu. Nah, semua kena belajar hak fardhu ain. Banyak lagi di kalangan kita. Comel dah niat dia. Nak ke Islam, nak ke agama, suka sih ke ulama, tapi belajar hukum hakam dah. Dah, bila dah tak tahu hukum, memang langgar. Nah, mesti kena langgar hukum pasal tak tahu. Mana-mana orang pun orang tak reti mengendalikan mesin, we mesin ke dia, memang punah mesin. Tak punah mesin, punah tangan dia. Ya? Ha. Maka kehidupan kita lebih kompleks daripada bermacam-macam mesin. Ya? Hidup kita ni. Selain itu, untuk mendatangkan keinsafan di hati, meruntuhkan masa tafakur seketika, memikirkan hakikat diri sebagai hamba Allah. Tafakur juga memainkan peranan penting untuk mendapatkan rasa takut melakukan dosa. Eh? Dalam sehari itu mesti kita kena ada tafakur sekejap. Aku ni hamba Allah. Dalam sehari mesti ada. Aku ni makhluk Allah. Ni Tuhan cipta aku ni. Gitu tak apa dah. Bukan tafakur tunduk macam ada orang orang besar mati. Itu bukan tafakur tu. Itu terkukuh. Ha? Ha. Mayak orang besar pun tengah tu keliling tafakur tunduk gitu. Itu bukan. Pak Nabi kata tafakkuru sa'ah khairu min ibadati sanah. Bertafakur ni yang lebih afdal daripada ibadah sunat selama satu tahun. Tafakur yang membawa kepada mentauhidkan Allah. Tafakur yang membawa kepada rasa gerung pada Allah. Tafakur yang mengundang rasa duka cita jika kurang amal ibadah untuk bertemu Allah. Nah, tafakur yang membawa rasa takut-takut ibadat kita tak diterima. Ha, itu tafakur gitu. Neh. Ha. Sejauh mana kita telah menyempurnakan amanah Allah? Sejauh mana kita telah menyempurnakan amanah Allah dan sejauh mana kita memuliakan diri daripada berbuat dosa? Kita ni khalifatullah fil ardi, khalifah Allah. Allah lantik kita ganti golongan jin. Nah, asalnya jin yang duduk di bumi. Tapi jin ni dia cah amanah. Eh? Melakukan huru-hara maksiat, dosa dan sebagainya. Kita pengganti dan pengganti tiba-tiba pengganti macam jin juga. Dah berani main lambat tengok orang menyanyi noh lagi. Tak beranak jin juga. Nah. Ni sebelum kita duduk ni jin duduk sini. Nah, patu diciptakan Nabi Adam, nak nak letak di bumi, turun ke bumi, nak ganti jin. Sebab tu bila Tuhan kata ini ja'ilun fil abdi khalifah, aku nak ganti manusia ni jadi khalifah, ganti puak-puak jin. Malaikat kata atas ja'alu fiha man mayufsidu fiha wa yasfiku dima. Mu nak jadikan macam puak-puak jin juga. Nah, yang melakukan kerosakan dan berbunuh-bunuh. Nah, jadi kalau kita dah tahu matlamat hidup kita, pasal apa ni Tuhan lantik kita ni? Pasal apa Tuhan jadikan kita sebagai manusia turun ke bumi? Maka kita akhirnya lari daripada tujuan. Nah, jadi hak macam puak asal, macam puak jin tu. Nah, sebelum kita ada jin ni, duduk dah ni terganung ni. Siap dengan akademi fantasia puak jin. Eh, siap dengan pampai, siap dengan nombor ekor tatu ada belaka. Nak dengan bomba kapal layar ada belaka dah kuat-kuat jin. Nah. Mari kita jadi gitu juga. Anak beranak jin. Dia tahu tujuan cipta. Nah. Dia tak tahu tujuan cipta, maka salah guna alat. Ingat betapa rugi kita sekian kita biarkan diri kita berbuat dosa, andainya kita tidak mampu juga menghindari diri dari berdosa lantaran tidak berjauh melawan nafsu. Berdoa meminta bantuan daripada Allah. Nombor satu sekali doa lah. Doa senjata orang beriman. Ad-doa. Doa tu adalah saiful mukmin. Pedang orang beriman. Dia lah pajang sekali. Bisa dia doa. Kadang-kadang kita melakukan satu-satu perkara yang berat mendengar meninggalkan doa. Benda kecil ni Nabi suruh berdoa. Bukan benda besar. Benda kecil. Dah benda besar, Nabi suruh semayang hajat. Nah, kita benda besar tak berdoa. Ha, pelik kita ni. Nah, buat benda besar tak berdoa. Tak minta pada Allah. Dalam syarak dia ajar kita, kita ni ada keperluan, sentiasa ada keperluan, keperluan besar, keperluan kecil. Nah, keperluan besar kita disunatkan solat hajat. Keperluan kecil kita disuruh berdoa. Tak? Ha. Sebab tu bida'ah ataupun dilarang benda-benda kecil kita buat solat hajat ataupun istikharah. Istikharah, solat hajat untuk perkara besar. Perkara yang tidak besar tidak payah solat hajat dan jangan istikharah. Eh? Benda besar kita nak buat. Aku nak nikah. Aku nak ambil menantu. Aku nak buat rumah. Aku nak menandatangani satu jawatan. Apa satu, apa-apa ke perniagaan. Besar perkara ni istigharah Nabi ajar. Nak suruh istigharah. Ha. Benda kecil dari istigharah. Nah. Ha. Nak beli nasi lemak ke nasi dagang. Istigharah bodoh orang panggil. Nak. Ha. Macam benda, nah. Ha. Solat hajat. Walaupun kita nak cari barang hilang. Kalau barang tu nilainya besar, solat hajat. Kalau barang tu nilainya kecil, solat, jangan solat hajat. Nampak? Ha, tak boleh. Tak boleh tak? Benda besar, hilang motor sikit, boleh solat hajat. Nah, hilang bini, tak boleh balik rumah. Nak, solat hajat. Ni benda kecil. Panggil 40 orang, lah, makmu tanya dia nak buat benda ni, tuan rumah ni, hajat ni, tak tahu lagi ni. Gini tak? Hilang rugi, gitu semalam. Faham tak? Binawih punya tuan rumah. Faham? Kalau ayah salah hajat lah, tu pergi beli kedal lah, orang lain berapa seng. Menyusah korang ni. Tak? Ha, kita kena pandang lah kau. Maka kalau benda kecil kita tak berdoa tak tu. Apa tak lagi benda besar? Dalam nak mendidik anak-anak, kita tak pernah berdoa pada Allah. Beri kekuatan. Tak? Ha, dalam kita nak hidup. Eh? Pada Nabi ajar kita selalu berdoa. Duduk dikelilingi oleh jiran-jiran. Oi, jiran bahaya ni. Jiran bahaya pada rimah. Itu perlu pada doa. Doa duduk dalam kampung. Nabi ajar. Doa tidak diganggu oleh jiran. Tak? Ha, ada doa. Eh, jiran dia bahaya pada rimah ni. Eh? Ha. Kalau kampung kita duduk, setahun berapa orang makan rimah? Ada. 20 tahun tak ada seorang. Nak? Tak ada seorang. Hak kekoh di jiran, apa? Ramai. Api kampung. Macam-macam. Nak? Ha, kita balik kampung, dia sapu-sapu tang ke pangkul kita. Nak? Kita tak ada sebetul je, habisnya kata bunga kekwa kita. Nak? Ha. Kita pelik mata, lokang, dia puskas sombak tau rumah kita pula. Ha, tu jeram, main. Nak? Jeram bahaya daripada rimah kor ni. Nak, batu kali berasa nak tengok rimah jauh, zon negara. Kalau nak pergi balik, 200 riyal minyak dengan apa semua makan minum. Taket pulut. 7 riyal ni orang tua. Budak-budak 8 riyal. Ha? Ha. Jadi kalau kita tak payah tengok rimah, tengok rumah sebelah. Bekeng pada rimah ni. Ha tak? Duduk pagar dah rimah balik. Ha, sebab apa? Jahat pada rimah ni balik jiran. Betul tak? Dia ganggu kita. Makan kita. Bisa pada ular tedung selu. Tengok waktu sudah. Maksudnya, dalam nak melawan nafsu-nafsu perkara besar. Nafsu besar. Kita boleh lawan. Maknanya perkara yang hebat-hebat. Tapi nak lawan nafsu ayah. Gagal lah tubuh kita. Waktu turun mozek. Setialah dua orang ni. Nak piku. Nih? Gagal. Nak lawan nafsu, nak suruh semayang. Ayuh. Menang nafsu juga dah. Semayang nyanda. Kedai punya air. Dengar makan mozek. Nak? Ha. Kita nak rebah lawan kita. Ha. Kita tali pinggang hitam. 5-6 boleh rebah. Taekwondo. Akidu. Nak? Ha. Tapi nak lawan nafsu. Payuh. Tak menang. Nah, maka nafsu kita nak lawan supaya kita tak buat dosa. Tiba-tiba tak berdoa minta bantuan kepada Allah. Tak jadi benda orang kita. Benda besar tak minta bantuan. Nah, benda kecil minta bantuan sangat. Benda besar tak minta bantuan. Nah, yang paling hebat nafsu. Tanya dia, kita ikut buat dosa. Di antara empat musuh yang kuat mengganggu dan merosakkan manusia, kita ni. Yang pertama manusia, manusia itu sendiri. Yang kedua dunia. Yang ketiga syaitan. Yang keempat nafsu. Manusia kita duduk seorang, ada dia. Nah, dunia kita tak tengok, tak hadap kepada dunia. Kita keluar, duduk dalam hutan, ada dunia. Syaitan kita baca Quran, tembol lagi. Nafsu baca ha? Kita Taurat pun tak tembol. Tak usah kata nak baca A'udzubillah. Diri kita tak nak lari pun ha, dia hebat. Berdoa minta bantuan daripada Allah. Di antaranya anjuran ulama-ulama, kita berkawan dengan jenis orang yang ada buat dosa. Ha, dia, cara dia, kita dia buat dosa ni banyaknya, aku berdosa. Hari-hari buat dosa. Ha, pisah, cari kawan yang jenis tak berdosa. Yang jenis orang baik-baik, kawan. Nak, berodong. Mungkin rumah aku mari rumahmu. Bersaing. Nak. Ha. Bak kawan ni ikut. Dia mesti ikut. Kalau kita tak buat lagi pun orang kata buatlah. Baru sekali baru kita duduk orang kata buatlah. Ini sebab kawan. Nak. Kita minum airnya geng-geng nak narik kereta. Orang, orang tak tahu kita. Kita baik. Kita sebilah surat ke pun. Nak. Kita minum dengan geng-geng nak narik kereta. Dia empat orang, kita seorang. Orang pun tengok. Oh, kaki ni narik kereta juga. Orang akan kata gitu. Padahal kita sekali tu minum air. Tak, pasal kawan sekolah lama. Nah, orang akan kata pun narik kereta juga. Dia gitu. Jadi patut pilih kawan kena pandai. Nah, bila kita kawan dengan orang jadi berani benda-benda baik, program ni benda baik eh. Dia cakap orang lain syok bila. Malah nusia start ni pula. Nah, hak tu kan. Kalau kawan dengan hak tak pakar, benda tak pakar tu baik. Malah ni lah, awet ni. Hak puan dia, esok, pepekor dia kat sini. Nah, dia main kita, punah jahannam kita. Kalau tak main sini, main nombor ekor, dia cerit nombor, Nah, kita tak main nombor. Kita semuanya tak tinggal. Nah, kita minum air, makan nasi, ngeset nombor. Orang kata juga, oh, anji ni main nombor je. Gok kata. Nah, kita baca sahabat kok, dia cerit nombor. Kita tengok sokang je. Nah, orang akan kata, lepas tu kena mana pilih. Nabi kata, Al-Mar'u ala dini khalili. Fal yang zut ahadukum man yukhadi. Seseorang itu dia mengikut agama kawan ni. Maka tengok-tengoklah kawan-kawan mana yang kita nak ikut. Nah, kena tengok. Tanda taubat diterima atau ditolak. Apakah tanda seorang itu telah diterima taubat? Dan apakah tanda yang seorang itu taubat ini tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada tanda ke tak? Taubat hukumnya wajib. Dan ada kalanya sunat. Siapa yang tidak ada dosa, sunat ya taubat. Macam taubat para nabi, para rasul tu sunat, bukan wajib. Kerana nabi maksum, tak buat dosa, maka mereka masih lagi bertaubat sunat. Nah, kita taubat ada dosa wajib. Tak ada dosa, sunat saja taubat. Siapa sini hak tak wajib buat dosa? Akak tangan. Nak tengok muka. Akak tangan kalau muka tak malu. Nah, banyak dosa. Bila banyak dosa, memang wajib taubat. Wajib taubat. Nah. Jawapannya macam mana nak kenal? Tanda seorang yang Allah Ta'ala terima taubatnya ialah dia menjadi seorang yang terpimpin dan terpelihara daripada dosa. Kalau berlaku pun dosa itu dengan tidak sengaja, dia akan menyesal sungguh-sungguh dengan hal tersebut. Dia menjadi seorang yang tawaduk dan benci pada maksiat atau perkara yang menyebabkan dia berdosa. Akhlaknya semakin baik, amalannya semakin bertambah dan dia turut berjuang dan berkorban untuk agama Islam bersungguh-sungguh. Jadi di antaranya, kita nak kenal kita taubat kita diterima atau tidak. Setelah kita bertaubat, kehidupan kita dengan Islam ni semakin bertambah. Maksudnya ada barakah, ada berkat. Berkat ni kenapa kau berkat? Ulama kata al-barakah ziyadatul khair. Berkat maknanya benda kebajikan semakin bertambah. Ha, berkat ni. Nah, dia telah bertaubat. Tak mau curi, merapak, menyamung dah. Tak. Ha. Tapi hidup rumah dia ni, tak pergi surah mengajar, tak pergi. Ha, tu tanda taubatnya tidak diterima. Sebab kalau tanda taubat diterima, dia duduk rumah lah. Dia pergi kat orang baik. Dia pergi kat orang dengar, pergi kat orang mengajar. Ha, tanda-tanda dia ada. Lepas tu dia kata, inna sayyi'at yuzhibna, innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Sesungguhnya, amalan baik itu dia melupus ataupun mengkafarahkan perbuatan jahat di masa lalu. Jadi dalil orang yang nak bersih daripada dosa, dia akan buat kebajikan. Dia akan taubat ke dia. Eh, taubat dah ambil. Eh, dah main dah lah kurang. Semayang tak semayang. Tanda taubat tak terima. Dia berhenti main opang tak semayang. Hmm, nama tak minum dah agak dia ni. Tak. Dah pergi surat tak? Dah pergi. Ha, tanda dia mudah je. Cukup mudah. Eh? Tanda taubat diterima, dia akan mula mengamalkan Islam. Maka orang laki-laki ni yang nampak terang, pergi surat masjid. Nampak terang. Dalil dia nak jadi orang Islam. Kalau duduk di rumah, dalil dia tak suka jadi orang Islam. Begitu. Lebar lagu mana pun, wirid macam mana, tarekat apa, sor, serbang, sor bakul pun, di Mekah balik hari 4 kali sebetul, tak nampak muka dia kat orang ngajar, tak nampak muka dia semangat jemaah, dia tidak mahu kepada Islam. Begitu. Lepas tu Nabi nak bakar rumah, tak mari semangat jemaah. Nak ripung kayu, nak pergi bakar. Rumah sahabat Nabi, nak mana nak tak mari. Lepas tu tak berlaku zaman Nabi, tak hadir jemaah. Nah, melainkan sekali je, iaitu Sayyidina Umar. Tak mari semayang jemaah. Nabi suruh pergi teruk. Pasal apa Sayyidina Umar tak mari? Sahabat pun dipanggil, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nabi tanya, apa tak hadir jemaah? Nah, Sayyidina Umar kata, baju basuh. Basuh lagi. Baju kotor basuh. Selak baju je. Dah mana budak tebik? Tebik banyak aku dilanjang. Tak ada baju ada selai. Takkan nak pergi dilanjang semayang jemaah. Tembak lari habis ni makmu-makmu. Nak? Ha, maknanya tu uzur je. Kita tiga robot baju. Dah bisu kan? Berat nanang kita ni. Nak? Lepas tu dia rasa warok. Rasa warok. Ubuh kau angkutin belakang kereta. Tu bukan warok. Warok dong. Ha? Ha, datang sebeng depan. Dah berapa kali seminggu dengar. Tidak pergi, saya sibuk. Dah sebeng datang mana? Nak tunjukkan dia orang Islam. Kan? Kau tak datang sebeng lah kereta. Sebab itu alatul tasbih, alatul ibadah, alat nawa ibadah, jangan tunjuk korang. Eh? Jangan tunjuk korang gitu. Tak. Pasal apa dia kata tasbih? Pasal dia tengok kereta lain kata, comel je kok buat tasbih. Muncul orang yang dia tengok tu tak kata reha. Kalau kata reha, reha tak kata. Jujuk-jujuk reha, ni hak kopi hak tiga segi. Tak. Jenis kita ni. Jenis copyright control. Tak. Dah berdosa? Dah berdosa. Tapi dia alat untuk buat ibadah saja. Go dalam kocek, go dalam loka. Siapa masa nak ibadah, nak tasbih, waktu bih. Siang. Kata maaf dia. Nah. Tulis belakang ni, nak. Islam ikutan kami. Ya. Dah pergi surah setagam. Ha, ni cek-cek pih kuda ni. Nah. Ha. Lebih mana dia tulis-tulis gitu. Di kereta-kereta tak ada tulis. Nak, lambat babang lepas surah. Ha, kita ni iklan lebih. Ha, tapi bukan telekom ni. Eh? TMB. Ha. Segala yang tidak diterima taubat, kelihatan akhlak semakin buruk. Batal ibadah, lain ibadah. Taubat sukuna je. Ibadah boleh pergi belakang. Nak? Ha. Oh, penyanyi-penyanyi pergi Mekah. Dia kata, saya menitiskan air mata apabila memandang Kaabah. Nah, hari pertama menjejakkan kaki ke Masjidil Haram, dia kata. Ada cerita kan dalam majalah Mangga. Tapi akhirnya boleh nak balik dah, selesai dah apa pun haji umrah apa semua, dia kata insya-Allah sekian hari tanah air saya akan mula membuat album dangdut saya yang ketiga. Kan? Album saya yang kelima di Kelapang dah seteru. Ini ibadah. Nah, bukan taubat itu ibadah. Melakukan dosa dengan mudah insyaAllah mempelecehkan Allah. Dia kata tak apa buat dosa dan silap, Allah akan mengampun. Jenis-jenis Tuhan tak ampun. Dah apa kita buat dosa, Tuhan maha mengampun kan? Bila kata tu? Bila kita belum membuat dosa. Ya? Dah pun nak buat ni dosa tak baik ni. Tak apa, Tuhan maha mengampun. Hak gitu Tuhan tak akan ampun. Dia cewa ahli nafsu dan tidak bermujahadah. sungguh-sungguh. Mujahadah tu kerja keras. Dia tidak bertekad dengan sebenar kerana Allah tahu dan mencari kerajaan Allah. Orang yang taubat yang sungguh, bila siapa tengok dosa, dia buci, tak berahi. Nah, nanti taubat sungguh. Taubat main-main, bila tengok orang berdosa itu berulang di depan mata, walau dia tak buat lagi pun, dia berpemudah-mudah. Tak rasa bimbang. Orang yang dah taubat, dah, bila ada peluang buat dosa di depan mata, dia rasa bimbang. Susah hati dah. Kerana Allah telah terima taubatnya yang telah lepas. Nah, ha. Batu kita ni hidup kita rasa takut tak dengan dosa. Rasa takut, ada rasa bimbang. Maknanya taubat kita diterima. Hidup kita hari-hari ada rasa bimbang. Dosa yang telah kita buat tak ada. Relax, molek-molek ada, makan ini tidur. Berseronok, gembira, hiburan. Maknanya kita taubat kita lepas. Kalau telah taubat, Tuhan dah terima lepas. Taubat dia ada roh. Tegasnya Allah hanya menerima taubat dari hamba yang benar-benar insaf dan menyesali sungguh-sungguh memperbaiki diri demi menuju keredaannya, bukan kerana lain. Kerana Allah. Batu taubat kerana orang lain, tak boleh. Tiga rukun taubat. Yang pertama menyesal, melakukan dosa. Yang kedua berhenti, tak mau buat, berhenti selalu. Yang ketiga berazam, panjang umur ni tak akan buat dah. Lillah rabbil alamin. Baru selamat. Nah. Jangan kerana orang. Buat ibadah kerana orang syirik, nak riak. Tak buat maksiat kerana orang, lebih baik daripada buat maksiat kerana orang. Dia berkata, buat ibadah kerana orang, bukan kerana Allah. Yang satu lagi, tak buat maksiat kerana orang. Lebih baik tak buat maksiat kerana orang. Tak? Madu ke saing-saing jabat, tak main rapuan dia ni. Lebih baik daripada buat ibadah kerana makhluk. Sebab walaupun mula-mula malu tu kerana orang, sekurang-kurangnya dia tak melakukan dosa. Walaupun niat dia bukan kerana Allah, kerana makhluk dah buat dosa, tapi akhir-akhirnya dia akan berhenti buat dosa. Maka selamat hidup dia. Ibadah kerana orang ni ramai. Kerana orang nak tunjuk korang apa semua, nak kabur korang. Jadi riak, bila riak tak ada pandai ibadah, dengar saja. Nah, pergi ke Mekah nak suruh orang balik dia panggil haji, berangang nak dapat terbang. Oh, haji diri dia orang balik panggil aku. Tak. Haji mamak lagi aku balik lagi. Kena tukar tu rubber stand ni buat lain. Ha, letter head kena tukar. Kena pergi kat printing kabar tu. Hajah kertung. Ha. Ha. Kena tukar pun depan. Dek. Ha, tu karuk lah ke tu. Nek. Ha. Karuk tu. Itu Haji Manporo tu. Nak kena orang. Orang dah tahu pergi ke Mekah, dia balik dah. Jadi dia cek kat orang ramai kan. Dia kata dah panah dinam. Tu ada pulak. Mekah lah. Orang dah tanya. Ha. Ha. Patut orang kata tak tanya pun. Ha. Kata lah gitu. Ha, ni Haji bodoh. Dia nak cerita tujuan ni nak kabar pergi ke Mekah. Nah, tapi kalau tak tu jangan cerita dengan kau, tak ada apa. Tak, jenis bahasa ramah saja je. Tapi banyak kan nak khabar orang dia tu pergi ke Mekah dah ni. Dengar ya, cerita ni, nak cerita ni. Nah, ha, dia kata. Kalau sini panas, dia kata, ni ni sejuk. Dua ni pulak, ni mana halen dah ni. Amba jalan jauh baru ni. Jalan jauh dah ni Hong Kong, Pak Haji. Ha, siapa matlamat dia. Jenis dia buat kan ni, jenis belahi gitu. Ni dia budak ucik kau. Haji budak-budak dia panggil. Nah, payah ni nak sampai ke Tuhan ni. Tujuh jenis pagar kena lopak. Tujuh pagar ni selamat sampai Tuhan. Nah, ha, ni baru pagar yang kedua, manusia, yang ketiga, manusia. Tak lepas dah, duduk situ kamu. Kalau pergi rumah dia, dia kata waktu bi air dah, waktu bi air. Air zam-zam, alakazam waktu bi. Nah, mak ni mari ni. Ha, anak dia pun waktu bi gelah. Dia kata bukan gelah ni. Gelah hak mok pergi dengan kapal laut hari tu. Ha, masuk mula gelah tu. Nak kabur lagi acak kali? Ada juga. Nah, ha. Dia panggil hajah wal ma. Ha. Nampak? Nak tahu kala dulu. Kita ni jadi budak-budak. Tak ada ilmu budak-budak. Nampak? Asyikhu bila aimin tiflum. Orang tua dah. Tak ada ilmu. Budak macam. Memang sungguh. Ini budak-budak. Nah, ha. Dia bersungguh-sungguh bermujahadah dan melawan nafsu serta mengharap bantuan dengan berdoa dan menyerah diri padanya. Apa jua pun lillahi rabbil alamin. Jangan semayang kerana Tok Besang. Kalau dia tak semayang, mana semayang dia? Tok Besang dia mari daripada Kuala Berang. Tak. Ha. Semayang lah. Madu ke Tok Besang? Dua hari? Mari malam? Tak. Tok Besang nak pergi tengok orang main buang musim. Tujuh rumah kita tu. Kita tak semayang. Semayanglah kita dua malam, dua hari. Rai kita Tok Besang. Ha. Dah Tok Besang semayang? Nak? Hmm. Tok Besang tak semayang kau. Rai kita dua hari. Semayang juga dia. Berat nan, nan, nan ni. Nah. Azan tidak kedengaran kerana hujan. Bila hujan lepak apa tu tak dengar rambang. Berlaku masalah. Soalan, adakah berdosa jika seorang memberitahu bahawa azan telah berkumandang pada seorang sedangkan sebenarnya azan belum berkumandang. Si pemberitahu tidak sengaja azan tidak berapa kedengaran akibat hujan lebat. Jadi bila tak dengar azan, orang pun kata masuk dah waktu, masuk dah waktu. Padahal tak masuk lagi. Berdosa tak begitu? Soalan dia. Bila faham soalan apa, jawab apa? Jawabnya memberitahu bahawa azan telah berkumandang sedangkan sebenarnya belum, dengan tidak sengaja kena hujan lebat, tidaklah berdosa. Sekiranya sedang orang itu semayang, hujan itu berhenti dan terdengar bunyi azan, dia mesti memberitahu orang tersebut bahawa azan baru saja berbunyi dan dia tersilap memberitahu tadi. Orang yang memberitahu tadi wajib mengulangi semayangnya. Seandainya hujan berlarutan dan dia benar-benar yakin azan telah berbunyi, tidak perlu mengulangi semayang. Baikkah jawapan? Masalah pemberitahuan. Azan ni benda apa kau? Azan ni al-i'lan bidukuli waqti solah. Ulama-ulama buat definisi. Azan ni makna pemberitahuan bahawasanya masuk waktu semayang. Masuk waktu semayang bukan dengan azan. Azan hanya beritahu saja. Dia bukan dengan azan sebenarnya. Dah? Ha. Masuk waktu semayang dengan perubahan pergerakan matahari. Bukan bulan, matahari. Dah? Ha. Terbit fajar, cahaya matahari je lah fajar. Nah, subuh. Habis keluar bulatan, habis waktu subuh. Gelincir matahari, zuhur. Bayang sama panjang dengan sesuatu, asar. Tenggelam bulatan di kaki langit, maghrib. Dah? Hilang cahaya matahari merah di kaki langit sebelah jatuh, isyak. Dan ini kait matahari. Bila telah masuk waktu semayang, baru boleh kita azam. Nah, dia azam telah masuk waktu. Faham lagi? Jadi azam bukan waktu yang tepat masuk waktu. Azam dia mesti lambat sedikit daripada masuk waktu. Nah, dia mesti masuk waktu dulu baru azam. Tak? Nah, baik. Jadi kalau kita nak azam, dia sama dengan kita nak beritahu kepada orang lain pada tempat yang tak ada azam. Sama ada tempat tu ada azam tapi lebat, hujan tak dengar atau bising guruh, atau tempat yang memang tak ada azan di situ, tak ada radio, tak ada surat. Nah, umpamanya. Nah, jadi kita ni dengan bila sama saja fungsi. Bila nak beritahu kita masuk waktu, kita yang tempat tak ada azan nak beritahu kawan masuk waktu. Kedua-dua orang ni wajib mengetahui cara-cara mengenal masuk waktu. Patut bila yang dilantik wajib mengetahui kaifiat masuk waktu. Nah, supaya betul perkhabaran bila. Bila khabar. Bila lebih bahaya lagi. Nah, silap khabar, silap bang. Ada berlaku bang pukul 11.45. Zuhur. Nah, tak bila. Gantung nak pergi mana. Nah, nah. 11.45. Baru bang. Bang zuhur. Dia semayang lah. Orang tua-tua dengar. Mayang zuhur, mayang zuhur. Kira-kira pukul 1 suku, mayang pula. Dia kata asal pula. Nah, nyanyi korang. Maka kalau kita ni salah khabar, padahal kita telah periksa waktu, kita telah anggar, tersalah juga anggaran kita, fatu tak berdosa. Kita kabur orang. Adapun kalau kita tidak ijtihad, tempat tu tak dengar sebab bising atau memang tak ada bang. Kita tak cari waktu, kita tidak ijtihad, tak cari, terus kabur yang maksud tak. Maka bila salah berdosa. Kalau betul tak berdosa. Ha, itu bahaya. Banyak berlaku masa berbuka puasa. Nak buka puasa, lepas tahlil banyak, panggil banyak buka puasa. Tidak bang, tukar bang, tunggu. Orang bunyi, masa dah, masa dah, masa dah, masa dah. Masa dah tu maknanya makan, makan, makan, makan, makan. Nah, makanlah kawan tu. Boleh 3 kali suap. Sekarang masuk waktu maghrib. Bagi Kuala Terengganu dah kawasan yang sewaktu dengannya. Nak buat gua dia. Batal tak puasa? Batal lah puasa. Buka awal. Tak. Dah tu orang kata masuk yang mau ikut ni siapa suruh. Nampak? Dia gitu. Dah? Jatuh sangat nak makan. Sehari boleh tunggu, 2 minit dah boleh tunggu. Nah, satu hari tu dalam kita duduk dalam dalam flight, dalam kapal terbang. Bulan puasa. Nah, bulan puasa. Maghrib lah. Dah lagi dah lebih kurang setengah jam lagi. Nampaklah di cermin tingkap kapal terbang ni, hujung kaki langit tu. Matahari nampak lagi. Kuning, tak tergelam lagi bulatan. Nah, jadi setengah jam sebelum waktu berbuka dia hantar makanan. Pramugari. Tolak makanan dah dalam troli ni dah. Atui makanan se. Kapal terbang. Hak mana hak Islam lah, ibu makanan. Nah. Pramugari ada, pramugara melampau pun ada. Jadi letak. Kita tengok matahari dah masuk lagi. Nasi ada di depan. Nasi biryani dia buh dalam tu lah. Jadi set-set mak haji ayah haji ni makan-makan dah. Dah masuk waktu ni. Bubuh tu kita makan je. Bubuh mu koyok ni, aku koyok ni, mu buka air ni, ku ikik ni, buka lauk ni, buka gulas. Puak. Bila kenyang he bunyi, nak pilot pun kata, sekarang masuk waktu berbuka puasa. Untuk penumpang-penumpang yang beragama Islam. Mu tengok aku tengok mu. Dah ramai dia, 60 orang makan. Dia kata lapor, macam dayuk tak ada jumpa makanan. Letak je kuat selalu. Nah, apa benda pesen lagu ni. Nah, tengok pada kain merah jangan ni, buat tak pada bau ni. Nah, bagi umroh. Nah, hebat sangat aku ni pasal apa? Pasal tak mengaji. Tak belajar ni gitu. Nah, orang sambut juga kapung. Sallallahu ala Muhammad. Tak puasa. Dah mana tahu kampung. Nah, kita takkan nak cabut dah usah, dah usah belaka ni juga. Takkan nak kata kita. Ini masalah. Mana ilmu tu penting. Nah, kena gaduh nak makan pasti. Balik ke orang ni sambut, orang ni peluk. Kita tengok dia pergi airport. Piano. Orang ni tiung, orang ni peluk, orang ni tiung tangan. Benda tak puasa. Pasti sepak gitu. Tengah jam lagi pun ada. Matahari tu lelek-lelek nampak kot sikap lain lah awal ada. Molek-molek ada. Dia kira tak makan. Nah. Sebab tu. Lepas tu solat subuh tak sayang tak. Solat subuh lah tu tak sayang. Tidur. Nah. Kan dia kabur masuk waktu solat subuh. Bagi penumpang yang beragama Islam. Nah. Ada yang tepat. Ada surah asyik. Dia ada 3-4 surah. 7-4-7. 4 surah tak. Satu surah muat 2 orang je. Tak apa lagi dia. Ya. Semayang subuh. Bukan semayang tasbih. Nama sekejap je. Nak, 2 orang masuk, 2 orang tubik. 2 orang masuk, 2 orang tubik. Kau pakai kuk, pakai tas, sayang. Ayah haji tu dengar. Oh, pasirah. Barang ini mimpi lima. Tak padang, tengok ngega tak pada ni. Ngega ni, oh, yasik harapan. Tak pada. Dan mayang subuh. Kau pasirah. Cerah kau buat tubik raya kamat, buat pula kali ni. Tak nandang, apa-apa. Ni masa kita tak jaga, Tuhan tak beri pertolongan. Nak jaga kau. Benda lagu ni, nak? Ini aga. Sekiranya sedang orang itu semayang, hujan itu berhenti dan terdengar bunyi azan. Dia kata, dia mesti beritahu orang sebut azan baru saja berbunyi dan dia tersilap beritahu tadi. Jadi kalau kita kabur, masuk dah waktu semayang. Orang pun semayang. Tiba-tiba kita tahu tak masuk lagi, kita pergi kabur. Salah weh, tak masuk lagi. Kita pergi kabur pula, jangan tebur lagi. Kita kata, tak masuk lagi, tak tebur tebur. Mampu mu, aku tak tahu, salah. Nah, dia kena kabur semula. Tidak dosa tu. Jadi kalau kita tengah semayang, tadi ingat ke Zohor masuk, orang kabur tak masuk lagi, nak buat gua ni semayang kita. Kalau tengah baca-baca hal, jawab lah. Nak buat gua ni, kita tengah semayang Zohor, orang kabur masuk tu Zohor. Lepas tu dia kata, tak masuk lagi pula. Salah. Kita saat rakaat kedua dah ni. Baca-baca hak. Nak buat gua ni? Jawab dia. Ada laptop se. Windows Vista. Nak buat gua ni? Teruskan semayang ni jadi semayang sunat. Tak payah batal. Jadi semayang sunat. Kan berhenti pula Allah dah masuk lagi. Lagi kira berhenti gitu. Nah, orang yang diberitahu wajib mengulangi semayang. Mengulangi ni kan salam dah. Baru dipanggil ulang. Kalau tengah semayang teruskan. Jadi sunat. Ada sah semayang tu jadi jad. Sah semayang baru tu jadi satu semayang sunat dah. Maknanya kita dalam semayang, orang semayang kita boleh kabur dia. Satu-satu benda yang mustahak. Yang penting yang berkait dengan sahnya semayang. Macam kalau kita tengok orang tengah semayang, nak waktu nak masuk lagi, boleh kabur. Orang tengah semayang, tapiah dia ada najis, boleh kabur. Tapiah ada taik cicak, kabur gitu. Nah, jangan subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Duduk belakang. Kita tengok tapiah dia taik cicak, nak kata gua ni. Subhanallah. Benda apa subhanallah? Kawan ni benda apa pula subhanallah belakang. Nah, kena kabur taik cicak ada tapiah. Kena kata gitu. Nah, kain cari dah sedar kain dah kilah-kilah-kilah dah kain cari punggung dah usah ni ada usah pinggang lubang dah. Jadi kita tengok ni semayang nak buat punggung dah sedar dia kabur kain cari dia tak imam jangan subhanallah dia subhanallah tak imam makmu tengok lah puing tak imam so lalang tak akal subhanallah nak buat ni kalau kita jadi tak imam kain cari subhanallah belakang berderang ni subhanallah subhanallah kenapa kita mendapat subhanallah. Kau tak ingat tayak awal. Tuju sari kau pun. Nah. Nah. Jadi boleh kabur. Nah, boleh kabur. Bila boleh kabur kalau kita tak semayang. Kain cari boleh kabur. Berhenti tu semayang. Boleh. Jangan kita tengah semayang kain cari batang kita. Nah. Kena pandai pula ke ni politik semayang. Nah, kira semayang dah tapi tak reti pula bab semayang. Banyak dengar tambah ilmu. Banyak ilmu berkat hidup. Banyak fiqh mudah kehidupan. Ngaji ni kau banyak ilmu kau mudah. Kau rekah kau mudah. Neh dak nyusah. Boleh kabar eh orang yang tengah semayang kita boleh kabar. Kita jadi imam kita batal. Kita nak keluar ambil wuduk, kita nak masuk semula, kita boleh kata tunggu saya sekejap boleh. Tunggu saya sekejap. Nah, keluar ambil wuduk masuk mula. Dia panggil imam masbuk. Dah makmum dua rakaat kedua dah. Kita sebut mula baru masuk rakaat pertama, mak imam masbuk. Nah. Imam masbuk dia panggil. Ni batal tu imam tumbuh kok dikak. Makmum kata gua ni sujud lama kan ni. Nah. Tutup imam masbuk. Seandainya hujan berlarutan dan dia benar-benar yakin bahawa azan telah berbunyi, tidak perlu mengulangi semayang. Jadi perkara penting boleh kabur dalam semayang kepada orang. Dalam semayang, subhanallah. Bahkan orang-orang mari di rumah, kita duduk semayang, boleh kita kabur. Kita dengar semayang dalam rumah, kawan kita bayang, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kita kuatkan bacaan, walaupun kita baca perlahan. Umpamanya Zuhur baca perlahan, wajah. Kawan kita duduk mari, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kita baca tu, kuatkan. Malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita tengah rokok, kawan kita mari panggil. Sami Allahu liman hamidah. Biar dengar tu. Nah. Jangan ada nama midah dah panggil aku pula. Nah. Boleh lagu tu. Ataupun kita kata baca ayat Quran, niat zikir. Udkhuluha bisalamin aminin. Ayat Quran. Masuklah dengan keadaan selamat sejahtera. Walaupun ayat tu masuk syurga, tapi boleh. Ni boleh. Jangan cakap. Neh, jangan cakap. Bersahabat dengan bukan mahram. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'na rabbana zidna 'ilma rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil 'alamin assalamu 'alaikum wa rahmatullah. Lebih banyak ni. dalam 15 perkara penyebab bala, salah satunya ialah bersuara keras menjerit-jerit dalam masjid. Apakah maksudnya? Apa hukum seorang laki-laki pakai gelang selain mah dengan tujuan berubatan dan sekadar perhiasan dan bergaya? Baik, dalam 15 perkara, hadis 15 perkara yang menjadi sebab turun bala di akhir zaman, di antaranya mengangkat-ngangkat suara dalam masjid. Hadis ini masyhur dah. Apa maksud mengangkat suara? Ngaji Quran kuat dok, zikir kuat dok, ceramah kuat dok, perkara dunia. Cakap dalam masjid, kata ulama, boleh cakap perkara dunia. Bukan tak boleh. Leh. Yang kata barang siapa cakap perkara dunia dalam masjid, batallah amalannya 40 hari, itu hadis maubok. Bukan. Tapi janganlah angkat suara sampai ganggu benda-benda akhirat. Benda akhirat, tujuan buat masjid untuk akhirat. Mana akhirat? Sembahyang, kuliah, zikir, selawat, tazkirah, ceramah, benda-benda agama. Mu nak cakap bab bola boleh dalam masjid? Tak dosa. Makruh, kata ulama. Nak mana menang malang bola. Tak dosa, tapi perlahan. Nampak gitu? Bukan orang suruh, hukum. Yang kata haram ni, cakap kuat dalam masjid. Perkara dunia, perkara akhirat tak ada masalah. Faham? Ha. Tu imam macam kuat. Oh, masuk dalam hadis ni lah. Eh, bukan tu. Nah, tu imam mesti dia nak takbir nak kuat. Pasal masjid penuh. Allahu Akbar. Oh, tu bukan akak suara. Tu semayang. Diorang ngajar. Ngajar ni tazkirah. Tak masuk. Perkara dunia. Nampak? Ha, tu perkara dunia janganlah kuat dalam masjid. Lepas tu kadang-kadang kita tengok tau. Masih nak makan-makan. Jangan bising lah. Makan, kalau makan dalam masjid tak salah, jaga kebersihan. Tapi bising sangat. Nak, jangan kuat sangat suara. Kadang-kadang ada tahlil kan, dibuat majlis tahlil. Nah. Yang heran tu masa lepas pada ayat kursi baca benda la ikra hafidin. Slow ya makmum. Apa bunyi? Ramai hok senyap terus dia lah. Ramai tak boleh kan. Ramai orang tak ingat la ikra hafidin. Kalau kita cek seorang-seorang malam ni, dia alih-alih rumah. Ha tak? Dia alih nak kata, la ikrah hafidin. Tapi ada juga orang buat nafsu. Ha? Dah uci gitu pun. Biarlah. Tapi masa makan tu kuat sangat, Allah Rabbi. Siapa? Kuat pada tahlil. Tahlil seluruh ni. Nah, makan tu, lauk, belakang lauk. Ha, belacang lagi dua kan. Timun. Ayam. Apa benda ni? Ni dalam masjid. Ingat pasal asal ayam. Nah, ha ni. Jangan. Nah. Kerja akhirat dah apa nak kuat pun. Tu pun kalau ada orang semayang, kita slow sikit. Kita baca Quran, tak ada orang. Baca kuat. Ada orang, kita baca slow. Kita wirid ramai-ramai. Tak. Ada orang duduk semayang, ganggu pula. Wirid slow sikit. Tolong-menolong itu. Perkara dunia, jangan kuat. Alamat, satu daripada 15 perkara turun bala akhir zaman, iaitu hengar-bengar perkara dunia di dalam masjid. Cakap boleh dunia walaupun makruh. Ha? Tapi pendek-pendekkan, jangan panjang sangat dan perlahan. Neh. Ha. Laki-laki pakai gelang dengan tujuan berobat. Berobat ni tak sah pakai gelang, pakai rata boleh. Dah kalau berobat pakai gelang harus. Ha? Perubatan ni dia mengharuskan banyak benda yang tak boleh. Tak sah kata pakai gelang, telanjang boleh berobat. Neh, kena telanjang nak buat pemudahan. Tambuh saya nak makan seluar. Doktor tidak boleh ni nak belah perut. Boleh tak telanjang? Pemudahan boleh tak? Boleh ha. Dah mana berat ni pakai gelang. Kita keluar ni kalau ayat ramah pakai gelang, pakai baju. Dengan keluar telanjang, kat mana berat? Beratlah keluar telanjang ni kalau ayat ramah tau. Tapi telanjang dalam perbuatan harus. Dah pakai gelang, lebih pada harus lagi. Nampak lagi tu? Ha, tapi syarat mestilah nak berobat sungguh. Jangan ada niat nak lawa-lawa, nak gaya-gaya pula. Pasal gelang pakaian untuk kaum perempuan. Bukan pakaian laki-laki. Pakaian perhiasan tubuh laki-laki hanyalah cincin sahaja. Mengikut sunnah Nabi SAW. Rata, subang, nak gelang, kalung, perempuan. Jangan pakai kalau bukan berubat. Kalau berubat, insya Allah ada ulama kata boleh. Dah? Ha. Jangan ada tujuan nak bergaya. Apa hukum kedai yang jual rokok? Dakar rokok itu diketahui umum lebih pada bawa keburukan, membahayakan kesihatan. Ulama-ulama mazhab Hanbali mengatakan rokok ini hukumnya haram. Ulama-ulama mazhab Syafi'i dan sebahagian dari Maliki mengatakan hukumnya makruh. Inilah dua pendapat yang kita kira agak kuat. Ada lagi yang berpendapat lain daripada itu, tetapi inilah dua yang paling masyhur. Jadi atas atas pendapat yang mengatakan haram, maka tak boleh jual lah di kedai. Ada pendapat mengatakan makruh, makruh jual di kedai. Orang kata sunat tak ada, orang kata wajib isau kau tak ada. Faham? Inilah maknanya tak comel. Nah, tak comel. Kalau boleh kita ni tak usah jual lah rokok. Untung tak banyak ni. Tak benda pula, walaupun ulama mazhab Syafi'i mengatakan tak haram, tapi makruh tak comel kau. Tak. Kalau membahayakan kesihatan pula, jadi haram pula, berat ala ke haram. Apa hukum cakap-cakap ketika Bilal sedang azan? Hukumnya harus, kata setengah ulama. Nah, tetapi janganlah menyaingi suara Bilal. Pendapat yang paling kuat makruh, bukan haram. Nah, makruh. Kerana mendengar, Nabi ajar kita sambil dengar orang azan, sambil menjawab azan. Bila kita duduk cakap, macam mana nak jawab azan? Jadi dua pendapat yang masyhur, makruh dan harus. Tapi harus pun bukan makna comel, tak comel juga. Pasal apa? Luput fadilat yang banyak. Dah? Ha. Dalam solat fardu ketika baca tahiyat akhir, tetapi kedudukan kaki seperti baca tahiyat awal, apa hukumnya? Ha, dia tanya. Tahiyat akhir dan mazhab Syafi'i merajihkan hadis Nabi duduk tawarruk. Punggung di atas latar, kaki kiri keluar ke beti kanan. Ulama-ulama mazhab Hanbali merajih mengkuatkan hadis duduk macam tayak awal, dipanggil duduk istirah. Dua-dua cara ini adalah sunnah dalam mazhab Syafi'i. Kita tinggal mazhab Hanbali. Nah, dua-dua ni dalam mazhab Syafi'i sunnah belaka. Pasal apa? Pasal ada hadis belaka. Nah, jangan pula kata dah kita ikut Nabi atau saya ikut mazhab tu, bengong punya cakap. Bahala punya ustaz tu. Kan? Mazhab-mazhab ni bukan dia ikut kepala otak dia, dia ikut hadis. Faham? Dia ikut hadis, dia ikut Quran. Cuma dia kata hadis ni lebih kuat. Semua hadis lah ke? Bukan rekaan. Bukan Imam Syafi'i kata aku nak duduk kuana suruh ikut aku. Bukan. Dia tengok hadis. Bagi dia hadis duduk tawarruk lebih kuat. Lepas tu dia kata ni lebih afdal. Kalau kita nak ikut Nabi, tak senang kita nak sembahyang. Sebab dua-dua hadis ni sahih lah ke? Duduk betul gini, macam tayat awak, sahih. Duduk atas latar pun sahih juga. Kalau kita nak ikut Nabi, tak mau ikut mazhab, nak semayang mana? Nak semayang gini apa? Ha, boleh semayang? Berapa pula semayang gini? Sebab dua hadis. Semayang duduk atas ni, ada juga Nabi duduk gini, ada Nabi duduk bawah ni. Dia nak angin apa ni? Gila babi je kau panggil. Maka ulama-ulama' kata bagi aku, hadis ini lebih kuat, aku suka duduk lagu ni. Maka imam ulama-ulama' mazhab Syafi'i kata, paling afdal duduk tayak akhir, duduk tawarruk. Ha, baru faham. Nah, kita kalau tak pandai, diperbodohkan oleh orang. Nah, tapi kalau kita duduklah keadaan ramah sangat, maka yang afdalnya duduk istirosh macam tayak awal. Malam ni kalau ramah sangat, afdal duduk macam tayak awal, tayak akhir. Sebab apa? Sebab bila dah ramah sangat, rapat-rapat sangat, kita akan duduk tawarruk atas kaki orang sebelah. Sakit tak? Sakit tak? Sakit. Kalau orang sebelah kita tu jenis hot bad people nipis, boleh tahan kira. Kalau orang kerek telaga, tak ada. Berat sikit pada Brock Lesnar, duduk sebelah. Dia duduk atas kaki kita, kita dah memang tak tahiyat akhir dah. Tak tahiyat akhir. Nyawa tak akhir. Gitu tangan. Sakit duduk. Ha, jadi tengok-tengok keadaan. Dalam keadaan normal, kita ikut pendapat mazhab Syafi'i. Duduk tawarruk. Orang tak kemah mana. Malam ni kalau kemah sangat, duduk macam mazhab Hanbali. Dua-dua betul belaka. Jangan balah mazhab khilaf. Orang duduk balah mazhab khilaf, bengong alias bodoh. Ha. Dah kalau ustaz, ustaz bodoh. Tak ada kira. Benda khilaf ya. Benda ada hadis belaka. Nah, dah kalau tu guru, tu guru bengong. Dah kalau mufti, mufti bahala. Nah, siapa kata itu? Ulama-ulama muktabar. Dia kata orang yang duduk mempertikaikan masalah khilafiyah, tiada lain melainkan bodoh semata-mata. Faham? Kerana semua ada sumber belaka. Terdapat jemaah yang sia-sia salat jemaah, selalu dengar kuliah tapi membiarkan anak tidak menutup aurat, tak bawa sama-sama anak yang sudah dewasa ke masjid surau untuk salat berjemaah atau mendengar kuliah agama. Soalannya, bagaimana cara yang terbaik untuk ibu bapa sendiri mengajak anak-anak mereka supaya kembali kepada ajaran Islam yang sebenar? Inilah masalah, bukan seorang dua, bukan satu masjid, tapi kebanyakan. Kita pergi masjid, kita pergi surau, anak-anak kita tak macam kita. Nabi Allah sebut dalam Quran, ku anfusakum wa ahlikum naro. Kamu hei suami, jaga diri kamu. Patu ahlikum, ahli ni anak dan isteri, bukan anak saja, anak dan isteri kamu daripada api neraka. Maknanya kita pergi dengar kuliah, kita nak selamat akidah, betul tak? Kita nak tahu halal haram, kita nak tahu benda apa yang menyebabkan dapat menarik takwa kasih Allah. Takkan anak bini kita tak mahu? Bukan nak biar gitu. Maka kita biarlah anak kita, anak dan isteri kita nak selamat dunia akhirat. Cara masing-masing fikirlah. Sama ada kita mari surat seorang duduk rumah, kita balik kita ajar pula boleh, ataupun kita bawa dia pergi surat masjid, atau kita cari ustaz suruh pergi ngajar di rumah kita. Ikut pandai hak mana yang mudah bagi kita. Tak wajib mari seketok gini, tak wajib. Atau kita beli kaset, beli apa, buka internet, ceramah-ceramah agama, suruh dia dengar, paksa dia dengar. Banyak cara. Tak mesti hadir kuliah macam ni. Nah, tapi yang banyak mudah akhir zaman ni, kuliah maghrib lah banyaknya. Cukup mudah, bawa anak bini. Nah, malam ni ada kuliah. Dah baca buku selepas kuliah. Balik, ajak dia pergi makan-makan. Nah, boleh setengah jam, sampai rumah pukul 9.30, pukul 10, baca buku 1 jam, baru tidur. Boleh buat gitu? Boleh buat. Isteri kata, tak boleh pergi malam ni bang, ada Akademi Fantasia. Nak, kita nak jawab gua ni. Kita pergi seorang lah. Tak, pergi seorang masjid. Tak, pasal apa? Siang kau, bini aku minyak kau, nak tengok. Tak, nama dia gemuk. Tak baru ni gemuk. Nama dia gemuk tu. Akademi. Nama apa? Tak tahu. Pak gemuk seorang ni masuk peserta akademi, malu sangat nak tanya, nak kabur. Mana nama dia? Allah, kita pun tak ingat dah. Faizah tak ada dah. Nama dia? Aizat. Tengok kaki dia tahu lah. Jangan marah. Nampak? Jadi kita ada masjid surau, anak kita duduk bercekerama di rumah. Bawa-bawa menyanyi joget dah. Rugi kita. Anak bini kita bawa. Kita menjadi keluarga yang bahagia. Bawa anak pergi surau, pergi masjid. Nah. Kadang-kadang dia pura-pura. Dia mari, kita mari masjid. Nah. Dia pura buat relax. Nah, mesti kaya. Yang kabur kaya. Pasal nak menyanyi mula ni. Kita duduk masjid, dia pun tengok masjid. Dia pun tengok orang menyanyi. Nah. Kita balik sekarang baru kita tahu. Ingat ke buat kerja sekolah? Nah. Tengok orang nyanyi. Bunyi daripada luar. Tegang. Kita buka pintu memang terkejut anak kita. Kita balik surah. Tak. Bini-bini kita. Allah Rabbi dah nak tutup dah. Siaran langsung. So imam balik. Anak bini duduk tengok siaran langsung berjoget. Nah. Muka anak pucat. Nah. So imam tanya. Mana menang? Ingat ke nak cekik tekak bini? Mana menang tanya. So imam pun nak tengok kau. Degar-degar. Makmum kata patut baca doa. Pendek ingat doa. Jadi bawa mari. Nak suruh selamat. Jangan kita saja di AJK masjid. Anak kepala tak pakai tudung. Suka dorang. Suka dorang. Nah, jangan kita je pakai tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pakai serbang, pakai jubah. Anak luar pendek. Orang kata tiga suku ayah. Ku anfusakum wa ahlikum. Dia ada waw tu. Waw atah dia panggil. Lepas pada waw dia panggil maktuh. Kun. Maktuh. Nampak? Benda yang digunakan waw jadi jamak hukumnya. Kamu kena jaga diri kamu. Anak bini kena jaga juga. Nara jangan bagi masuk dalam api neraka. Allahu Rabbi, banyak lagi. Kami cegah maksiat yang berlaku tepi pantai dengan cara keras kuasa seperti menampar, sepak terajang kepada pasangan yang berzina, yang bercumbu-cumbu. Adakalanya kami suruh masuk mandi laut sebagai hukuman. Soalannya, apakah perbuatan kami itu melampau? Nampak? Jadi budak-budak perempuan, laki-laki, awet-awet ni tengah duduk, beromeng duduk, zina tepi patah, dia pakai sepak gitu eh? Tak? Ha. Ataupun dia pakai tapor atas muka. Ataupun dia perambat suruh mandi laut, mandi junub. Ini mana junub tu? Ha. Dia kata adakah melampau? Dia kadang-kadang melampau, kadang-kadang tidak melampau. Yang tak bolehnya kita jalankan hudud. Kerana hudud ini hanya pihak yang berkuasa ia boleh. Nampak? Zina antara turun darah seperti itu, Tuhan kata, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan laki-laki yang masih turun darah berzina, hendaklah kau jatuhkan hukuman 100 pukulan. Kau ni siapa? Pemimpinlah. Pihak kerajaan dah. Maka kita, kalau kita pukul 100 botang, maka hukumnya adalah salah di sisi Allah. Kerana kita bukan ulul amri. Nampak? Tapi kalau bukanlah hudud, nak tengah berzina, kita pergi sepak supaya berhenti berzina, maka ada ulama' mengatakan harus. Nampak? Tapi ada ulama' mengatakan tidak harus. Berlaku khilaf di kalangan para. Kerana ini tidak ada nas. Nampak? Memang ada ayat mengatakan, serulah kan manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Nampak? Kalau sepak terajang bukan hikmah. Tetapi zaman sekarang, kita telah seru bermacam-macam perkara. Nah, macam-macam benda dah kita larang. Tak boleh buat begini, bubur papan tanda pun apa. Masih lagi buat cara maksiat. Memalukan. Budak-budak yang lahir anak haram, tanang situ, lepor situ. Siapa hak sekarang? Ada ulama' kata boleh sepak terajang pasal kurang hajar sangat. Betul juga pendapat ni. Nah, jadi tengok-tengok keadaan lah. Dah? Ha, tengok-tengok keadaan. Kalau makna muka ni, muka memang berahi zina fakmo, ha, sepak terajang. Nah, ha, sepak-sepak tengok gok anak siapa. Takut benda anak JKK. Ha, ha. Susah gok kita tak boleh atas. Nah, ha, tapi kalau yang terbaik adalah didahulukan dengan nasihat. Nak nasihat, kita nasihat buat kurang hajar dengan orang kapur, tu lain lah. Nak, ha, tu lain lah. Nah, ha, dia gitu. Banyak lagi ni. Apakah boleh seorang wanita nak bersalin menunaikan khidmat seorang doktor laki-laki dan setengahnya menempah doktor laki-laki untuk bersalin minta jelasan? Orang perempuan nak bersalin dengan doktor laki-laki, jawabnya kalau tak ada doktor perempuan boleh bersalin doktor laki-laki. Ad-daruratu tubihul mahzurah. Asalnya laki-laki berobat laki-laki, perempuan berobat perempuan. Tapi dah darurah tak ada, takkan nak bersalin dengan suami sendiri, tak pandai. Nah, maka tubihul mahzurah, dia mengharuskan benda yang dilarang. Tetapi qadar-qadar mana itu, dengan syarat ditemani ada mahram teman. Kalau mahram tak teman, mesti ada mesi-mesi-mesi-mesi. Tak boleh doktor seorang saja laki-laki. Nah, tapi kalau ada doktor perempuan, kita tepah doktor laki-laki, tidak boleh. Hukumnya balik pada asal, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Dan tak boleh itu guna, makruh, haram. Nah, asal kita tak boleh nak jamah orang perempuan. Mahram kita boleh jamah. Sebab doktor jamah menjamah, lihat-melihat, mana ada. Takkan doktor kena pakai tutup hitam macam David Blaine. Bang, tak nampak benda pula. David Copperfield tutup mata hitam doktor. Tak, mesti nak tengok. Bila nak tengok, aurat perempuan. Tak kata perempuan, laki sama laki-laki kalau bukan berubat dah boleh tengok. La yang zurul, la al-muslimu, al-rajulu, la yang zurul rajulu ila aurati rajuli, Nabi kata. Haram laki-laki melihat aurat laki-laki. Tapi dalam kes perubatan, tak ada doktor perempuan, ataupun ada doktor perempuan, tapi bidang yang lain, umpamanya. Nah, bukan bidang ni. Yang ada dalam bidang perubatan ni, laki-laki. Maka harus. Tapi kena ada teman. Nah, ingat boleh lah kita salah-salah dengan perempuan? Tak boleh. Salah, patut kita beri teguran lah sepatutnya. Yang banyak berlaku kadang-kadang dalam TV, dalam apa pun tak kira lah. Sama ada kita orang bawah ataupun pihak pemerintah, salah tetap salah. Nah, sepatutnya janganlah kita bersalam dengan perempuan. Kita tunjukkan kita orang Malaysia, kita menghormati agama Islam sebagai agama rasmi kita, kita tak bersalam dengan perempuan. Tak ada masalah. Tidak ada negara luar yang akan mencela kita. Nah, bila kita tak tunjukkan contoh yang terbaik, maka orang-orang anak-anak muda pun tak ada apa, jamah ke puan, jamah aku ke jamah pun tak boleh. Nak, ha. Kita sana kalau jamah ke puan. Mesti seronok sebab Tuhan cipta laki-laki perempuan, dia akan ada rasa power antara laki-laki perempuan. Kalau kita salam setuh dengan lutut Tok Imam ada rasa kau. Tak ada benda, tengok muka nak mutah. Ha, muka Tok Imam. Tapi kalau kau puang, saya tengok muka, saya tak betih gitu. Ha. Punah dah kita. Kita nak pergi sembahyang. Nak, repang pun potong duduk depan. Gelek pakai luar ketat, nampak lurah sikit belakang. Nak, kita hang buat gitu. Tok Imam. Ha, anjuk dah, jangan main. Pasal apa? Ini bukan jantina jenis kita. Tapi kalau depan kita Tok Imam potong, pakai seluar nampak lurah, kita tengok buat ni nak mutah. Ha. Pasal Tuhan buat laki-laki perempuan, dia ada power lain. Sebab tu mesti jaga dengan betul. Batu kopang ni boleh datang, dia tak boleh ni, tak boleh depan gini. Nah, batu salah aminah wadu, perempuan jadi Tok Imam. Jangan buat sini dah, perempuan jadi Tok Imam bahaya. Nah, ada pula perempuan Tok Imam makmum lelaki, silat-silat hari bulan lama sujud. Nah, makmum kata mana lama nak sujud ni, Tok Imam puan. Akak-akak tengok Tok Bila sahabat Datuk Imam. Ha. Kacau Allah gitu. Berarti jangan buat. Itu karut berlaku. Nak? Ha. Baik. Tapi kalau saja-saja kita nak pegang, haram orang perempuan. Yang boleh mahram kita. Kalau awet tak boleh pegang. Tapi ada satu cara. Ha. Untung lah malam ni orang mari. Boleh pegang orang puan, dok dosa. Tepi patah ke mana-mana. Boleh. Tak. Eh, boleh setuh. Syaratnya. Satu je. Kita lapik dengan plywood. Ha. Oh, plywood seping. Nampak? Ya, ha, plywood tu. Ha. Oh, nak sedap tak mahu. Kebanyakan masyarakat hari ini menjadi keliru kerana orang mengatakan bahawa pegang tangan isteri tak membatalkan sembahyang. Semoga tak dapat memperjelaskannya. Ini lagi satu masalah khilafiyah. Nah, mazhab Syafi'i mengatakan aula mastumun nisa dalam ayat Quran itu, iaitu sentuh yang tidak berlapik kulit dengan kulit. Mazhab Hanbali dan mazhab Syafi'i Hanafi mengatakan sentuh yang dengan membawa syahwat ataupun makna jima. Nah, jadi kedua-dua pendapat ini adalah benar belaka. Jadi kalau kita ni rasa cenderung dengan pendapat Imam Syafi'i rahimahullah taala, maka sentuhan tanpa lapik walaupun tidak sengaja membatalkan wuduk kita. Nah, mazhab Mahmali, mazhab Hanafi mensyaratkan dengan syahwat. Setuh dan ada syahwat batal wuduk. Nah, eh? Kerana bila ada syahwat tidak munasabah dengan kita nak teruskan munajat dengan Allah dengan wuduk yang telah terkandung atau bertasyabuh di dalamnya dengan syahwat. Siapa nak pakai mazhab Hanbali? Love me. Orang sini ramai di Malaysia mazhab Syafi'i. Dia nak beramal batal. Betul juga. Tak ada masalah. Tak usah balahlah. Balahlah. Nampak? Wa Syafi'i wa Ahmadu wa Syafi'i wa Nu'manu wa Ahmadu. Wa Ahmad bin Hanbalin wa Sufyanu ala hudan wal ikhtilafi rahmatu. Wa sa'iri wa sa'iru wa ghairuhu min sa'iri a'immah ala hudan wal ikhtilafi rahmatu. Baik. Katanya matan katanya Ibnu Ruslan dalam matan Zubat beliau, nah, wa Syafi'i wa Walikum wa Nu'man wa Ahmad ibn Hanbalin wa Sufyan wa ghairuhum min sa'iril a'immah ala huda wal ikhtilafur rahmah. Imam Hanbali, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Nu'man bin Sabit, Imam Hanafi, Imam Sufyan ibn Uyainah dan lain-lain dari ulama-ulama mujtahidin. Mereka ini berijtihad di zaman mereka untuk membantu kita orang-orang yang kemudian untuk beramal dengan hukum-hukum yang tidak jelas di dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Quran tidak jelas aula mastumun nisa. Nah, dalam hadis pula, nah, Nabi ada mencium isterinya dan terus bangun kepada solat. Tapi hadis ini tidak sahih. Hadis ini mursal. Baik, kita balik kepada ayat Quran. Maka pada nak tafsirkan aula mastumun nisa berlaku khilaflah di kalangan mujtahid. Hasil dari berijtihad ini serta tentunya akan lain. Kelainan inilah menjadi rahmat bagi kita kerana mereka ini bukan ustaz, bukan mufti, tetapi a'immatul mujtahidin, imam-imam mujtahid.